Gue tahu rasanya ketika lo mencintai seseorang, tapi ternyata orang itu bukan tercinta untuk lo. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Kau pun bahagia dengan hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hadirmu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, cintaimu adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung abadi untuk selamanya, dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja untuk kuucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini kan abadi untuk sekejap saja. Oh, oh, oh, oh, oh. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya, dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini kan abadi untuk sekejap saja.